di antara rambu lalu lintas dengan keramaian simpang empat, di bawah terik sinar lampu dunia. Bertugas seorang polantas, ia berpangkat pembantu letnan satu. Gede hitam berkumis, bernama Gede Mataram. Ia menolong siapa saja, biarpun orang hina papa, Gede Mataram. Ia menyalahkan siapa saja, dari tukang becak sampai orang ternama, kalau mereka bersalah. Dari pagi sampai sore dengan tidak mengenal arti lelah, dharma baktinya disumbangkan untuk negara. Ia berpegang pada Sapta Marga sebagai sumpah prajurit utama Indonesia. Ia berpegang pada keadilan sebagai seorang umat Indonesia yang beragama. Oh, seorang patut dicontoh sebagai warga negara. Ya, seorang patut dicontoh oleh warga kota dan semua.